Teko-teko tijak padu ambo ojo nesu munda ora ayu gak kandani joke susu cemburu aku lungo ratakon, ratakon tenane ra ngandel ora ora ngandel jual cawel golek ati lungo limang bengi nganti ra ngelingi yen se dan lali pamit kue apuranen wae lan anggepen wae bangun tresno ketang saking asih mula Thomas sok maneh yen turne kue pamit isik to. Ya, pokoknya jenis suyo ku. Aku lungo ratakon, ratakon tugas kantor alasan, alasan sak tenane ku pamit kue bu apuranen wae lan anggepen wae bangun tresno ketang saking asyik.